tak menggoda, mengusir angan yang bercanda. Aku terjaga dari hayal asa, kecewa jeritan hati. Mungkinkah kau ku miliki sehelai cinta yang aku cari? Mungkinkah kau sudi dengar.